Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingatlah hai para pemuda, engkau lah harapan bangsa. Ingatlah hai para pemuda, engkau lah harapan bangsa. Hidup ini sangat berharga, jangan sampai kau sia-sia. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hati-hati jangan tergoda, pojok rayu setan neraka. Hati-hati jangan tergoda, pojok rayu setan neraka. Diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup nikmat tanpa neraka, badan sehat sungguh terasa. Hidup nikmat tanpa neraka, badan sehat sungguh terasa. Akal sehat tetap terjaga, cita-cita pun jadi nyata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perkelahian karena narkoba, putus sekolah karena narkoba, perkelahian karena narkoba, perceraian karena narkoba, nyawa hilang karena narkoba. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Insaflah hai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Insaflah hai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Pintu tobat selalu terbuka, ayo cepat jangan ditunda. Salatullah salamullah ala salamullah ala yasin habibillah. Wahai Allah kami berdoa, bimbing selalu para pemuda. Wahai Allah kami berdoa, bimbing selalu para pemuda. Selamat hidup di dunia, hingga mati masuk ke surga. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الهدي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.